Satu lagu buat wanita yang tidak mau berbicara hari ini dan cemberut terus. Yo, asik. Cepat kau berubah, berganti wajah. Pagi kau tersenyum manis, siangnya judes abis. Bila memang ku bersalah, maafkanlah diri. Aku hanyalah lelaki yang tak luput dari salah. Oh hey, kamu wanitaku, jangan hanya membisu, bicaralah kamu. Akulah milikmu dan engkau milikku, berikan senyummu. Kamu terus begitu, langit jadi kelabu, burung enggan bernyanyi. Ambil sebilah pisau, lalu belah dadaku, kau boleh ambil hatiku. Bila memang ku bersalah, maafkanlah diri. Aku hanyalah lelaki yang tak luput dari salah. Oh hey, kamu wanitaku, jangan hanya membisu, bicaralah kamu. Akulah milikmu dan engkau milikku, berikan senyummu. Hanya membisu, bicaralah kamu. Akulah milikmu dan engkau milikku, berikan senyummu. Oh hey, kamu wanitaku, jangan kau membisu. Wanita.